بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita awali hidup kita, hari kita dengan membaca Al-Quran, dan semoga bacaan-bacaan Al-Quran itu pahalanya dapat menjadi penyelamat kita dan memberikan penolong kita sebagai syafaat bagi kita, baik di dalam kubur nanti maupun di padang mahsyar kelak. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-85 bersama dengan Al-Ustaz Safiar yang telah hadir bersama kita di studio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyan akhahum syu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, yaitu Syu'aib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kita melihat di dalam ayat ini kisah yang baru, yaitu kisah Nabi Syu'aib yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat yang disebut dengan Madian. Kalau sebelumnya kita membahas tentang Nabi Lut dan kaumnya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atas kaum atau orang-orang yang membangkang terhadap ajaran Nabi Lut dengan diturunkannya hujan dari batu, ya, sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan pada hari yang lalu, maka dalam kesempatan ini kita akan melihat pula bagaimana Nabi Syu'aib alaihi salam menyeru kepada umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ketahui bahwa sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul itu menyerukan yang pertama sekali kepada umatnya adalah untuk menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya. Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan apapun. Karena mensyarikatkan Allah ini adalah dosa besar yang Allah tidak akan ampunkan kecuali ya dengan taubatan nasuha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mensyarikatkan Allah adalah dosa besar. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan yang lain yang pantas kamu sembah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah himbauan daripada Nabi atau ajakan daripada Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang pula ya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, karena Nabi Syu'aib kita ketahui juga memiliki sejumlah mukjizat ya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu sebagai tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bahwa mukjizat-mukjizat itu untuk mendukung risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Kemudian ya, ada kita melihat di sini ya, peringatan atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya, yang itu juga mungkin adalah himbauan sampai hari ini. Ya, himbauan atau dakwah itu perlu untuk kita ingat sampai hari ini. Yang pertama, jangan mengurangi takaran dan timbangan. Nah, kita melihat hari ini sering sekali seorang pedagang itu menipu pembeli dengan mengurangi 1 on atau 2 on daripada timbangan. Dia setel timbangan atau takarannya sehingga merugikan para pembeli. Ini sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan wailul lil mutaffifin, neraka wailah tempat bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Maka auful kail wal mizan. Dan dalam hal ini juga kepada para hakim, hendaklah memutuskan suatu perkara itu dengan adil, dengan suatu pertimbangan yang tepat dan matang. Bukan karena uang, bukan karena yang bayar kemudian dibela, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena siapa dia, tapi sebenarnya adalah atas keadilan. Karena ketika dia memberikan keputusan, maka apalagi dia menyebutkan nama Tuhan di situ, seakan-akan dia memutuskan sesuatu itu atas nama Tuhan. Dan begitu juga ya, jangan mengambil hak orang lain dan tidak pula merusak di muka bumi ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita akan mendengarkan pula ya tambahan daripada Ustaz Safiar yang sudah hadir di studio. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Setiap para nabi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, seruannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kajian sebelumnya ayat ke 84 itu berkenaan tentang azab kaum Lut yang Allah berikan kepada mereka berbentuk hujan batu, di sini Allah pada ayat ke-85 menggambarkan kisah Nabi Shu'aib kepada kaum Madian, yang termasuk kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirannya adalah mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah Nabi Shu'aib berperan untuk mengajak mereka melakukan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shu'aib mengajak kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan dari nabi untuk mengajakkan kepada hal yang baik, pasti aja ada pertikaian kemudian menghalangi beberapa hambatan. Di sini Nabi Shu'aib alaihi salam menyuruhkan kepada mereka selain untuk tidak menyembah kepada yang lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hindarilah untuk terjerumus kepada penipuan dalam takaran, dalam jual beli kemudian dan timbangan. Karena apa? Pada masa mereka ini hal yang biasa itu tadi, jangan dibiasakanlah perbuatan yang buruk, perbuatan memakan hak orang lain, merampas harta orang lain, itu mengakibatkan hal yang biasa. Karena apa? Pada hakikatnya Islam memberikan satu garisan atau ajaran, yaitu untuk berada pada kehidupan yang bahagia apabila kita berada pada koridor manhaj Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau keburukan atau kebatilan dengan penipuan dianggap hal yang biasa, maka kesusahan kemudian ketidaklapangan rezeki itu pasti akan menimpa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Kalau kita lihat hari ini, Ustaz. Dikatakanlah di pajak ya, atau di pasar tempat penjualan apakah itu jualan ikan, cabai, bahan pokok, sandang pangan lah kita lihat hari ini, sering sekali terjadi penipuan. Bahkan papan pun sekarang di suluran, Ustaz, ya, istilahnya kan. Dibilangnya meranti, gitu kan. Padahal sebenarnya dia udah dicelup rupanya, ya. Sehingga seakan-akan warnanya itu mirip seperti meranti. Begitu juga dia selalu mengatakan, oh ini nomor satu, ini paling bagus, katanya gitu. Sering seperti itu. Padahal sebenarnya barang itu bukanlah yang terbagus, masih ada yang lebih bagus dengan harga yang lebih layak lagi. Jadi apa yang diingatkan oleh Nabi Syuaib kepada penduduk Madian, yang mana kita ketahui bahwa penduduk Madian ini pun dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya, ini adalah peringatan juga yang hari ini masih relevan kiranya, ya. Bahkan kalau kita melihat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang itu biasanya menipu tidak banyak dulu, sikit dulu, sikit-sikit, lama-lama akhirnya dia mengambil hak orang lain. Bayangkan kalau seorang pedagang itu, ya, memiliki katakan 1 ton gula pasir misalnya, ya, kemudian dari 1 ton, dari 1 kilogram, dia mengambil katakanlah 0,5 ons saja, ya. Nah, berapa banyak kerugian dari para pembeli, ya. Ini masih 1 ton, bagaimana pula dengan jumlah yang lebih besar daripada itu. Nah, yang lebih menakutkan lagi, Ustaz, kalau kita lihat hari ini, di mana sering terjadi penipuan-penipuan dalam bentuk yang lebih sadis lagi. Saya melihat di televisi beberapa waktu yang lalu, dan kita sama ketahui itu, ada pula sekarang telur ya, yang dibuat ya, dari bahan kimia yang itu kalau dimakan sangat berbahaya. Jadi telur itu sekarang, Ustaz, ada yang di telur sintetis namanya dibuat begitu. Sampai cangkang itu pun dibuat, ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang di mana manusia sudah sampai kepada tahap yang penting aku mendapatkan keuntungan. Bagaimana orang lain, apakah dia selamat atau apakah dia menghadapi suatu bahaya, maka itu urusan dia begitu. Orang sekarang sudah memikirkan nafsinya itu sudah sangat begitu luar biasa, individualistisnya itu sudah sangat tinggi, sehingga dia yang penting aku bahagia dan aku tidak peduli dengan orang lain. Nah, kalau setiap orang memiliki prinsip seperti ini, maka akan rusaklah tatanan kehidupan. Mengapa? Karena setiap orang akan berusaha untuk membahayakan orang lain, dan setiap orang akan berusaha untuk membahayakan saudaranya yang lain. Nah, karena akan terjadi sekian banyak ya hal-hal yang berbahaya dalam kehidupan ini. Maka daripada itulah, ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, dan begitu juga di dalam surah Al-Ankabut disebutkan juga, ya, bahwa Nabi Syuaib ini mengajak kepada kaumnya untuk yang pertama sekali akidah, permasalahan akidah. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan muamalah, karena ini adalah aspek dalam kehidupan yang tidak dapat kita pisahkan. Bagaimana kita tidak dapat memisahkan diri kita dari permasalahan akidah dan muamalah ini, di mana begitu mata kita terbuka, maka kedua permasalahan ini akan melekat di dalam diri kita. Ya. Auful kaila wal mizan, cukupkanlah timbangan dan jangan menguranginya. Ya. Dan wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan mengambil barang manusia, ya, dan jangan mencuri. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini adalah sifat jujur, kan begitu. Amanah terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan pula melakukan pengerusakan di muka bumi itu setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kehidupan yang begitu nikmat bagi kita, dengan potensi alam yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, maka jangan kita rusak alam ini, jangan kita cemari air, jangan kita tebang hutan hanya karena untuk mencapai kekayaan. Ingatlah bahwa hal itu sangat berbahaya. Dan begitu juga jangan kita mengotori parit, jangan kita menyumbat parit, karena itu bisa membuat kerusakan di tempat atau di lingkungan kita, dan itu sangat berbahaya tentunya, bukan hanya bagi diri kita dan keluarga kita, tetapi bagi orang yang lain. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang dapat menjadi kesimpulan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib pada masa lalu ini masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, jika kita ingin selamat, maka jauhkan diri kita dari kemusyrikan dan jauhkan diri kita dari membahayakan orang lain hanya karena untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.